الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum al-iqtida'u bil imam, mengikuti imam. Dan telah kita jelaskan dua keadaan makmum dalam hal mengikuti imamnya. Keadaan yang pertama, seseorang yang mendahului imam dalam gerakan-gerakannya, dan telah kita jelaskan secara rinci tentang keadaan yang pertama ini. Keadaan yang kedua, seorang yang sebaliknya, dia terlambat mengikuti gerakan al-imam, dan telah kita jelaskan pula keadaan-keadaan seorang yang terlambat mengikuti gerakan al-imam, antara seorang yang terlambat karena uzur atau terlambat tanpa uzur, seorang terlambat sehingga dia tertinggal satu rukun, demikian pula seorang yang terlambat namun masih mendapatkan rukun tersebut bersama dengan imam. Maka pada siang hari ini kita melanjutkan ke keadaan yang ketiga dari keadaan makmum dalam mengikuti imamnya. Keadaan yang ketiga ini al-muwafaqah, makmum menyamai gerakan al-imam. Jadi begitu imam rukuk, dia juga rukuk bersamaan dengan rukuknya imam. I'tidal, dia i'tidal bersamaan dengan i'tidalnya imam. Maka ini apa hukumnya? Menyamai imam ini ada dua keadaan. Yang pertama, menyamai imam dalam hal ucapan. Menyamai imam dalam hal ucapan. Yang kedua, menyamai imam dalam hal perbuatan, amalan-amalan di dalam sholat. Adapun menyamai imam dalam hal ucapan, dijelaskan oleh para ulama yang demikian tidak mengapa, kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, maka takbiratul ihram ini harus ditunggu selesainya takbiratul ihram yang diucapkan oleh imam. Selesai sempurna, baru kemudian setelah itu kamu pun mengikutinya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila seseorang telah bertakbir sebelum imam menyelesaikan takbirnya, maka kata para ulama tidak teranggap sholatnya. Ketika imam mengucapkan, ya, sambil mengucapkan Allahu, belum sampai dia mengucapkan Akbar, dia sudah mengikuti juga Allahu, dia juga langsung mengucapkan Allahu Akbar. Maka sebelum selesainya ucapan imam dalam mengucapkan takbiratul ihram yang itu merupakan pembuka sholat, maka tidak sah sholatnya. Ya, disebabkan karena imam dijadikan untuk diikuti, dan takbiratul ihram merupakan pembuka sholat. Pembuka sholat. Pada saat imam belum selesai mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mengucapkannya, disebabkan karena imam belum memulai. dan belum sempurna, yang menandakan bahwa imam telah memasuki sholat. Adapun salam dimakruhkan bagi seorang untuk mengucapkan salam bersama dengan salamnya imam. Imam mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Belum selesai, makmum sudah mengikuti. Imam baru mengucapkan as, maka makmum langsung mengikuti ucapan imam assalamu alaikum. Maka ini merupakan hal yang dimakruhkan, disebabkan karena dia tidak mengikuti al-imam namun menyamai gerakan al-imam. Apabila seorang mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam yang pertama, jadi imam selesai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, sebelum imam mengucapkan salam yang kedua, makmum langsung mengikuti assalamualaikum warahmatullahi. Baru setelah itu imam mengucapkan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, baru diikuti oleh makmum assalamualaikum warahmatullahi. Kata para ulama, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang demikian tidak mengapa karena dia telah mengikuti imam berbuat setelah perbuatan imam. Namun yang afdal, kata beliau, tidak mengucapkan salam bagi makmum kecuali apabila imam telah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ini yang afdal. Jadi membiarkan selesai apa yang diamalkan oleh al-imam. Membiarkan selesai ucapan al-imam, karena salam yang pertama, salam yang kedua merupakan satu rangkaian. Maka dibiarkan imam selesai mengucapkan salam pertama, salam kedua, baru setelah itu diikuti oleh makmum. Ini keadaan yang afdal, yang paling afdal. Ini dalam hal menyamai gerakan imam, menyamai ucapan imam pada saat takbiratul ihram, demikian pula ketika salam. Adapun menyamai gerakan imam dalam perbuatan-perbuatan imam, maka ini juga merupakan hal yang dibenci. Ya, pada saat imam hendak ruku', belum sempurna ruku'nya imam, dia juga telah ruku' bersamaan dengan gerakan al-imam. Maka ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Apabila imam ruku', barulah kalian ruku'. Jangan kalian ruku' sampai imam ruku'. Sampai imam ruku' dengan sempurna, barulah kemudian kamu mengikuti gerakan al-imam. Keadaan yang keempat, al-mutaba'ah, mengikuti imam. Dan al-mutaba'ah inilah yang disyariatkan pada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan sholat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah begitu imam selesai sempurna dalam melakukan satu gerakan, maka makmum segera, tidak dipercepat, tidak pula diperlambat, segera. Begitu selesai imam membaca dan beliau hendak ruku', imam hendak ruku', Allahu Akbar, kemudian dia telah sempurna ruku', baru kemudian kita mengikuti. Jangan diperlambat. Inilah yang disyariatkan. Inilah yang datang perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa hakadha. Apabila imam takbir, yakni selesai takbir, baru kalian takbir. Apabila imam sempurna rukuknya, baru kalian rukuk. Demikian pula sujudnya, baru kalian sujud. Dan jangan kalian rukuk wala tarfa'u hatta yarka', sampai imam tersebut rukuk, yakni sempurna rukuknya. Oleh karena itu dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Al-Bara' bin Azib menjelaskan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat para sahabat dalam mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Lam yahni ahadun minna wahrahu idza qala sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna wahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanallah liman hamidah, tidak seorang pun dari kami, dari para sahabat, yang membungkukkan tubuhnya menuju sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meletakkan, ya, telah meletakkan dahinya, ya, dalam posisi dia telah sempurna sujudnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan dirinya sehingga benar-benar dalam keadaan sujud, thumma naqa'u sujudan ba'da. Kemudian setelah itu kami pun sujud setelah sempurnanya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa di dalam salat mengikuti imam, apabila imam telah sempurna dalam melakukan satu gerakan, baru kita mengikuti. Tidak diakhirkan dan tidak pula dimajukan, agar seorang tidak terjatuh ke dalam mukhalafatul imam, apakah dengan mendahului atau tertinggal dari gerakan al-imam. Maka inilah yang dimaksud al-mutaba'ah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, diikuti oleh makmumnya. Apabila imam telah sempurna, baru kemudian makmum mengikutinya. Dan ini dijelaskan keempat keadaan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Asy-Syarhu Al-Mumti'. Demikian pula disebutkan dalam Mudzakkiratu Al-Fiqh. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.